Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-32 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang al-hasyr atau pengumpulan, bagian yang kedua. Di padang mahsyar akan didekatkan matahari sejarak 1 mil, sehingga manusia mendapatkan kesusahan yang sangat. Mereka berkeringat sesuai dengan kadar amalannya, yaitu kadar dosanya. Ada yang keringatnya sampai kedua mata kaki, dan ada yang sampai kedua lututnya, pinggangnya, bahkan ada yang sampai mulutnya. Hadis sahih riwayat Muslim. Salah seorang rawi, Sulaim ibn Amir, beliau mengatakan, demi Allah, saya tidak tahu apa yang beliau SAW maksud dengan 1 mil di sini. Apakah jarak atau mil yang berarti alat pencelak mata? Dan Allah Azza wa Jal adalah zat yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Di dalam waktu yang sangat lama, di padang mahsyar, mereka menunggu hari keputusan. Satu hari di sana, seperti 50 ribu tahun di dunia. Namun Allah Azza wa Jal akan meringankan hari tersebut bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Para malaikat dan Jibril akan naik kepada Allah Subhanahu wa Taala pada waktu di mana satu hari di sana seperti 50 ribu tahun di dunia. Al-Ma'arij ayat 4. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan bahwasanya orang yang tidak membayar zakat hartanya, dia akan tersiksa dengan hartanya tersebut sampai hari keputusan. Disebutkan di dalam hadis tersebut bahwasanya satu hari di situ seperti 50 ribu tahun di dunia. Rasulullah SAW bersabda, Yaqumun nasu li rabbil alamin miqdara nisfi yawmin min 50,000 sanah. Fayahunu dhalikal yawm alal mu'min katadallis syams lil ghurub ila an taghrub. Manusia akan berdiri untuk Allah Rabbul Alamin pada saat itu selama setengah hari dari 50 ribu tahun di dunia. Dan akan diringankan bagi orang yang beriman. Setengah hari tersebut seperti waktu antara menjelang tenggelamnya matahari sampai tenggelam matahari. Hadis sahih riwayat Ibnu Hibban. Di dalam hadis yang lain, beliau SAW mengatakan, Yajma'ullahu al-awwalina wal-akhirin limiqati yawmin ma'lum qiyaman 40 sanah syakhisatan absaruhum ila samai yantadhiruna faslal qadha. Allah akan mengumpulkan orang-orang yang dahulu dan yang akhir pada waktu yang diketahui dalam keadaan berdiri selama 40 tahun. Dalam keadaan tajam, pandangan mereka memandang ke langit menunggu waktu keputusan dari Allah Azza wa Jal. Hadis sahih diriwayatkan oleh Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir. Ada yang mengatakan bahwa perbedaan waktu tersebut tergantung amalan seseorang di dunia. Wallahu a'lamu bisawab. Dan saat itulah manusia menyadari bahwa kehidupan dunia hanyalah sesaat saja. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Wa yauma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum." Dan pada hari di mana Allah SWT akan mengumpulkan mereka, mereka merasa seakan-akan mereka tidak tinggal di dunia kecuali sekejap saja di siang hari, dan pada saat itu mereka saling mengenal di antara mereka. Yunus 45. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.